بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ada PR kan? Ya. Bagaimana PR-nya? Enggak, soalnya. Para ustaz, wow, keren. Tulis ya, empat kan? Bandi, Dali, Nugraha, Soleh. Ayo, di bebas. Uktub bis sayarah, sayarah, saburah. Uktubil ijabah fis saburah. Sini ada dua tetap. Nah, sini satu, sini satu. Biduni syaka. Ayo, ayo, ayo tulis. Empat orang yang tadi disebut. Dua ismiyah, dua fi'liyah. Satu dengan madi, satu dengan mudhari. Khalas? Bagus kena tulisan Zaki dah. Dan ya. Khalas? Tep. Nomor satu siapa? Bandi, coba baca ban. Al-asatidatu yaqra'unal kitaba. Hah? Yaqra'unal? Ada alif laman gitu? Yaqra'una kitaba. Kalau ini kutub. Yang benar apa? Ya nurutan. Yaqra'una kitaba mat man manya man mat ya jurumiyat ha mat matnal oh mat matnal jurumiyati fil ma'hadi fil epi fi ma'hadi tarbiyati sunati ya tarbiyahi ema tarbiyati sunati tarbiyatil sunnah sing lancar al asatidatu yaqrauna kitaba matnal matan mat naninu matna mat kenapa matna matan matan naninu matana matan matanu anu matana kenapa enaknya gitu ya kenapa nah apa nih apa nu apaan di matan mudah nilai. Sok ulangi baca. Al-asatidatu yaqra'una kita. Yaqra'una kitaba mantil yurumiyati fi ma'hadi tarbiyati sunati. Ya Rab. Ya Rab. Al-asatidatu. Al-asatidatu mubtada harus mubtada harus rupa tanda rupanya dengan doma ya krauna biar mudore harus harus rupa tanda rupanya dengan Nun, nun. Dah, terus. Wow. Belum, belum selesai. Wow. Wow. Wow, apa namanya? Wow jama'. Wow jama'. Mabni sukun. Sukun. Tempat rofa. Sebagai fa'il. Ya, terus. Terus, enggak perlu kembali. Terus, biarkan dia enggak kembali. Terus. Belum selesai ya? Terus? Jumlah. Jumlah. Heeh. Fi'il dan fa'il di tempat rupa sebagai obat. Terus kita ba mudok. Jangan dulu gitu dulu. Kita ba apa? Mukulbi. Harus nasab dan dengan fathah. Tanda nasabnya fathah. Terus dia juga sebagai mudhof. Iya. Matni. Sebagai mudhof ilaih. Iya. Harus tanda jarnya dengan terus dan dia juga sebagai mudhof ilaih. Kan tadi mudhof ilaih. Dia juga sebagai mudhaf. Terus al-jurumiyah. Ada yang kurang enggak? Al-jurumiyati tanda jarnya dengan kasroh. Ya. Terus di huruf hujjah mahdi majrur oleh fi. Tanda jarnya dengan kasroh. Ya. Tarbiyah. Dia juga mudhof. Mudhof. Tarbiyati mudhof ilaih. Harus jar tanda jarnya dengan kasroh. Iya. Dan dia sebagai mudhof. Mudhof. Sunnati mudhof ilaih. Iya. Tanda harus jar tanda jarnya dengan kasroh. Sing basa li sing lancar di awal. Al-asatidatu mubtada. Baca deh sing lancar. Al-asatidatu ulangi. Al-asatidatu. Oh, darah panjang wei. Ulangi. Al-asatidatu. Yaqra'una kitaba matnil jurumiyati fi ma'hadi tarbiyati sunati. Ya barakallahu fiik. Ya. Ini akan sing pintar, sing soleh deh, sing jadi ustaz. Nomor dua siapa? Mana nomor Rokmesani? Al-asatidatu. Baca dulu semua. Al-asatidatu qara'u kitaba matnil al-jurumiyati. Matnil al-jurumiyati fi ma'hadi tarbiyati sunnati. Ada yang kurang? Ada satu huruf. Apa? Alif. Di mana alifnya? Qara'u. Ketinggalan. Ya. Al-asatidatu mubtada wajib ropa, tanda ropanya domah. Qara'u fi'il madi mabni sukun ke? Sukun gitu? Mabni mabni qara'u wau mabni domah. Mabdi domah, bukan mabdi wau. Mabdi domah karena mabdi domah karena bersambung dengan wau jamak. Iya, terus wau-nya? Wau-nya fa'il. Wau jamak. Wau jamak. Mab. Mabni domah, makni sukun. Di tempat ropa sebagai fa'il. Iya. Jumlah fi'il fa'il di tempat ropa sebagai khobar. Iya. Ini alif disebut wal alifu lil itlaq. Wal alifu lil itlaq. Ya, kemutlakan saja. Tapi setiap hurufnya juga enggak boleh kelewat terus dijelaskan. Terus wal alifu lil itlaq. Kitaba maf'ulun bih wajib nasab, tanda nasabnya fathah dan dia juga mudhof. Matni mudhof ilaih harus jar, tanda jarnya kasroh dan dia juga mudhof. Al-Jurumiyati mudhof ilaih wajib jar, tanda jarnya kasroh. Fi harfun jar ma'had majrur qoleh fi dan dia juga tanda jarnya tanda jarnya kasroh dan dia juga mudhof. Tarbiyati mudhof ilaih harus jar, tanda jarnya kasroh dan dia juga mudhof. As-sunnati mudhof ilaih harus jar, tanda jarnya kasroh. Baca yang lancar. Al-asatidatu qara'u kitaba matnil ajurumiyati fi ma'hadi tarbiyati sunnati. Barakallahu fiik. Nomor tiga, Qur'an. Qara'al asatidatu. Ulangi. Ulangi salah. Qara'al asatidatu kitaba matnil jurumiyati fi ma'hadi tarbiyati sunnati. Karam. Qara'a fi'il madhi mabni alal fathah. Terus terus terus terus ya udah gitu udah, oh. Al asatidatu fa'il fa'il harus rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Kitaba maf'ulun bih tanda harus harus nasab, nasab, tanda nasabnya dengan fathah, dia juga sebagai mudhof. Matni mudhof ilaih harus khofat atau jar, tanda jarnya dengan kasroh, dia juga sebagai mubtada. Mubtada mudhof. Al-jurumiyati mudhof ilaih harus jar, tanda jar dengan kasroh. Fi harfun jar ma'hadi majur karena huruf fi, dia juga sebagai tanda jarnya, tanda jar, tanda jarnya dengan kasroh dan dia juga sebagai mudhof. tarbiyati mudhof ilaih tanda harus jar tanda jarnya dengan kasroh as-sunati mudhof ilaih tanda, dia juga mudhof dia juga tarbiyati dia juga sebagai mudhof dan as-sunati mudhof ilaih harus jar tanda jarnya dengan kasroh. Barakallahu fiik. Nomor berapa? 4. Yaqra'ul asatidatu kitaba matani matni ajurumiyati fi ma'hadi tarbiyati sunati. Yaqra'u fil mudore harus ropa mabni suku mabni domah. Enggak. Harus rofa, tanda rofanya domah. Al-asatidatu fa'il harus rofa, tanda rofanya dengan domah. Kitaba maf'ul bih harus nasob, tanda nasobnya dengan fathah. Dia juga tadi kitab. Oh, kitab dia juga. Oh, dia juga sebagai mudhof. Matni mudhof ilaih harus jar tanda jarnya dengan kasroh. Dia juga mudhof ajurumiyati. Mudhof ilaih tanda harus jar tanda jarnya dengan kasroh fi harf ujar dia juga yang mana ya. Tadi al-ajurumiyah terus fi harf ujar ma'hadi majrur oleh fi tanda dia juga mudhof tanda jarnya dulu tanda jarnya dengan kasroh dia juga mudhof tarbiyati mudhof ilaih harus jar tanda jarnya dengan kasroh dia juga mudhof as mudhof ilaih dia juga mudhof pembisiknya nih udah tahu sesat diikuti as-sunati, lagi as-sunati mudhof ilaih harus jar tanda jarnya dengan kasroh tayyib barakallahu fiik fahimtum fi su'al wawunya tadi wawu jama sebagai fa'il ya wawu jama mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il kan antum itu tadi benar takut lupa ada pertanyaan fi su'al apa jadi mati bukan matan di Indonesia kan jadi matan ada lagi yang mana yang keempat untuk yang fi'il mudhari sama mati kenapa enggak disebutkan pakai dhamma huwa gitu asati mungkin pertanyaan juga ya yang mana nomor berapa 4 yang ini kenapa enggak yaqrauna ada yang bisa jawab kalau yaqrauna wawunya waw apa wawunya fa'il kan fa'il ini ada fa'il dua double para sehat. Jadi kemarin saya bilang kalau pada jumlah fi'liyah walaupun fa'ilnya jamak fi'ilnya tetap untuk yang mufrad. Sebab kalau yaqra'una nanti wawunya fa'il. Asatidah fa'il, ada dua fa'il. Terus si wawu ini kembali ke mana? Ke jurang. Nah, ini juga begitu. Kenapa tidak qara'u? Wawunya fa'il, asatidah fa'il, ta'addud fa'il enggak boleh. Poligami boleh, poliandri tidak boleh. Juk-juk karena ta'addud. Ah, gitu. Ya. Kalau pada jumlah ismiyah seperti ini, kalau mubtadanya jamak, maka fi'ilnya untuk yang jamak juga. Jadi pada jumlah fi'liyah, walaupun fa'ilnya jamak, fi'ilnya untuk yang mufrad. Kalau pada jumlah ismiyah, kalau mubtadanya jamak, maka fi'ilnya untuk yang jamak juga. Ada lagi. Kalau jurumian itu tulisannya dibetulkan juga, enggak kan al ajurumian. Yang kedua ini. Ini ada yang salahnya di mana? Oh, al ajurumiyah. Siapa nih yang nulis? Al ajurumiyah. Antum yang salah, saya yang harus memperbaiki ini. Kayak ini ya. Ya. Ada lagi? Udah. Fahim tum? Taib. Jadi kita sudah belajar tentang khabar jumlah ya. Ini contoh khabar jumlah ini. Contoh khabar jumlah ini ya. Ini tapi dengan jumlah. Jumlah apa nih? Yaqra'una. Enggak ini nih. Jumlah fi'liyah kan? Ya, jumlah fi'liyah. Sekarang contoh khabar dengan jumlah ismiyah. Ini sudah ya, kalau sudah saya hapus. Contoh contoh baca huwa ustadzun, ini jumlah mufidah bukan? Mufidah. Apa arti mufidah? Sudah sempurna ya. Huwa ustadzun apa artinya? Dia seorang ustaz. Jumlah apa? Ismiyah apa fi'liyah? Kenapa? Diawali oleh isim. Huwa ini isim apa? Isim dhamir. Coba i'rab. Huwa ustadzun. Huwa. Huwa mubtada. Iya, mubtada. Tapi jangan begitu. Huwa dhamir munfasil. Ya. Apa arti munfasil? Terpisah, karena penulisan juga terpisah. Dhamir munfasil mabni fathah. Terus di tempat rafa sebagai mubtada. Ulangi. Huwa, coba. Huwa dhamir munfasil mabni fathah di tempat rafa sebagai mubtada. Dan antum huwa dhamir munfasil mabni fathah di tempat rafa dan rafa rafa di tempat rafa dia juga sebagai mubtada. Dan dia juga di tempat rafa sebagai mubtada. Ustaz apa ustaz? Khobar harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Ini jumlah apa? jumlah ismiyah. Barakallahu fik. Nah, sekarang baca Muhammadun huwa ustadzun. Apa artinya? Muhammad itu dia adalah seorang ustaz. Coba ya Rob. Muhammadun mubtada, harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Terus huwa dos kayak tadi. Kayak tadi gimana huwa? Dhamir munfasil mabdi fathah di tempat rafa sebagai mubtada tsani. Apa mubtada tsani? Mubtada kedua. Terus ustadzun khobar harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Jumlah mubtada dan khobar di tempat rafa sebagai khobar. Ini juga khobar, ya, khobar jumlah, tapi jumlahnya dengan jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jadi seolah-olah ini ada dua kalimat. Kalimat pertama huwa ustadzun, ya. Kalimat kedua Muhammadun huwa ustadzun. Ini huwa ustadzun jumlah ismiyah. Kalau sudah ditambah Muhammadun huwa ustadzun, ini jumlah ismiyah ini di tempat rafa sebagai khobar bagi Muhammad. Ini contoh khobar dengan jumlah ismiyah. Allah adalah dia yang esa. Gimana? Allahu ahad. Allah huwa Allahu ahad. Huwa Allahu ahad. Nah itu huwa Allahu ahad. Huwa itu mubtada. Allah mubtada kedua. Ahad khobar. Kemudian jumlah mubtada dan khobar di tempat rafa sebagai khobar bagi huwa. Faham tum? Ini contoh. Tapi kalimat contoh kalimat ini jarang, tapi ada. Nah, ini contoh dengan jumlah ismiyah. Contoh lagi. Al-anbiya'u hum ashabul jannah. Coba al-anbiya. Mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Terus hum munfasil mabni sukun di tempat fa sebagai mubtada tsani, ya. Ashabu ya mudhaf, tapi nanti mudhafnya belakangan. Khobar harus khobarnya bagi hum, bagi anbiya, bagi hum. Ashabu khobar harus tanda rafanya dengan, terus dia juga mudhaf. Al jannati mudhaf ilaih harus tanda rafanya dengan, terus jumlah mubtada dan khobar di tempat rafa sebagai khobar, ya, khobar. Ini contoh khobar apa? Khobar jumlah ismiyah. Fahim tum? Fi soal. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wadhi'. Al-kalamu mubtada, ya. Huwa mubtada tsani, ya. Lafzun itu khabar. Terus huwa lafzun dan seterusnya Di tempat rafa sebagai khobar. Ada pertanyaan? Fahimtum? Berarti selesai pembicaraan tentang khobar jumlah, baik dengan ismiyah atau dengan fi'liyah. Kemarin kita sudah jelaskan ada berapa macam khobar. Dua ya, mufrad dan ghair mufrad. Ghair mufrad apa? Dua, jumlah dan sibul jumlah. Nah ini kan, dah mufrad dan ghair mufrad. Yang ghair mufrad ada dua, jumlah dan ghair dan sibul jumlah. Apa khobar mufrad? Khobar yang terdiri dari satu kata, walaupun kata ini jamak ya, walaupun jamak tetap dia khobar mufrad karena satu kata. Jadi yang mufrad itu bukan karena khobarnya terdiri dari kata yang mufrad, bukan, tapi satu kata walaupun jamak. Kalau ghair mufrad berarti dua kata atau lebih. Nah, yang ghair mufrad ada dua, khobar jumlah sudah kita jelaskan ya. Baik jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Nah, yang sekarang syibhul jumlah. Syibhun itu menyerupai jumlah. Kalau menyerupai berarti bukan ya. Orang itu kayak monyet. Berarti bukan monyet. Cuma mirip. Syibhul jumlah, jumlah bukan. Bukan, kan namanya juga jumlah. Seperti monyet. Monyet bukan? Bukan. Seperti jumlah. Jumlah bukan? Bukan. Bukan jumlah. Kenapa enggak disebut mufrad? Karena lebih dari satu kata. Disebut mufrad bukan karena lebih dari satu kata. Disebut jumlah juga bukan. Ah, disebut syibhul jumlah. Contoh. Fokus ke sini aja. Contoh dalam kita ambil dari Al-Qur'an ya. Baca alhamdulillah. Ini ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Dimulai dari isim. Coba i'rab. Alhamdu mubtada. Harus rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Sudah. Li huruf jar. Allahi majrur oleh li, tanda jarnya dengan kasrah. Mana khabarnya? Kalau alhamdulillah mubtada, khabarnya lillah. Inilah yang disebut dengan khabar syibhul jumlah. Tidak bisa disebut khabar mufrad karena berapa kata? Dua, apa saja? Li dan Allah. Tidak bisa disebut khabar jumlah karena bukan ismiyah, bukan fi'liyah. Lillahi kan bukan jumlah, tapi terdiri dari jar dan majrur. Jadi jar dan majrur di tempat rafa sebagai khobar. Alhamdu mubtada. Lillahi ini jar dengan majrur. Terus jar dan majrur di tempat rafa sebagai khobar. Ini yang disebut dengan khobar apa? Syibhul jumlah. Umpamanya contoh, anak itu sedang berada di depan kelas, di setrap merennya. Jangan anak itu, murid itu. Kumaha cing? Al atilmidu amama al-fasl. At-tilmidhu amama al-fasli. Coba irob. At-tilmidhu mubtada harus rafa. Tanda rafanya dengan dhamma amama. Ini belum apa? Belum diajarkan. Amama enggak apa-apalah, diselipin ya. Ada yang tahu amama apa? Artinya. Iya, artinya istilahnya. Di depan, di belakang, di atas, di bawah, di bukan isyarah mah. Hadza hadhihi tilka dzalika itu. Makan apa? Makan nasi. Disebut bukan disimakan. Dzaraf. Disebut dzaraf. Ada dua macam dzaraf, dzaraf makan dan dzaraf zaman. Dzaraf makan contohnya amama. Ya. Kata petunjuk tempat. Di depan, di belakang, apa di belakang? Bisa khalfa, bisa waraa. Tahta di bawah, di atas fauqa, ya. Itu disebut dzaraf makan. Dzaraf harus nasab. Dan dia mudhaf. Dzaraf itu ya nasab ya mudhaf. Makanya amama disebut dzaraf makan, harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Makanya setiap dzaraf baik makan ataupun zaman itu nasab. Dia juga sebagai mudhaf al-fasli mudhaf ilaih, harus jar, tanda jarnya kasrah. Terus dzaraf dengan mudhaf ilaihnya di tempat. Rafa sebagai khabar. Khabar apa? Syibhul jumlah. Taib. Buku itu ada di dalam tas. Alkitabu fil haqibati. Alkitabu fil haqibati. Alkitabu fil haqibati. Coba ya Rab. Alkitabu mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Terus fi harfu jar. Alkitabi alhaqibati majrur oleh fi, tanda jarnya dengan kasrah. Terus jar dan majrur di tempat rafa sebagai khabar. Khabar apa? Syibhul jumlah. Nah, contoh lain. Anak itu ada di belakang ibunya. Al-waladu boleh khalfa, boleh waro'a. Al-waladu khalfa. Khalfa di belakang ibunya. Mamimu. Mamimu. Coba. I'rab. Apa? Baca dulu. Al-waladu khalfa mamimu. Kenapa mi? Mudhafilah. Al-waladu khalfa ummihi. I'rab. Mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Khalfa dzaraf makan harus sebagai mudhaf ummi, mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya. Dia juga sebagai mudhaf hu ahi. Jangan gitu. Dhamir apa namanya? Muttasil. Mabni. Mabni kasra. Di tempat jar sebagai mudhaf ilaih. Iya, di tempat jar sebagai mudhaf ilaih. Al-waladu khalfa ummihi. Ya. Ini dharaf makan. Kita buat dengan dharaf zaman. Contoh dharaf zaman apa? Qobla. Qobla, terus? Ba'da. Ba'da, terus? Waktu aja, waktu apa? Masa. Ah, masa, boleh. Apa arti masa? Al-asr. Sore. Sobaha, ya? Sama. Sama. Apa sama? Langit. Laila. Yauma, bulan apa bulan? Syahr, syahra, sanata, gitu ya. Umpamanya saya pergi ke Jakarta di hari Ahad. Saya akan pergi. Ana sausafir, kalau perginya jauh, sausafir ya. Ana usafiru ila, saya ke Madinah, saya berangkat ke Madinah hari Ahad. Saya akan berangkat ke Madinah hari Ahad. Ana usafiru ila al-Madinati yau. Coba baca. Usafiru ilal madinati yaum mamimu. Yaum. Kenapa? Ya, kenapa yaum? Dharaf zaman. Kecuali kalau memakai fi, baru jadi fi yaumi. Kalau enggak ada fi, dia dharaf zaman. Coba ya Rab, ana usafiru ilal madinati yaumal ahad. Ana dhamir munfasil. Mabni sukun. Di tempat rafa sebagai mubtada. Usafir. Fi'il mudhari harus rafa. Tanda rafanya dengan Dhamma. Terus belum selesai itu, jangan buru-buru. Hah? Ya terus. Apa sebagai fa'il apa? Terus pokoknya setelah fi'il harus, nah mana fa'il? Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamirul mustatir fihi wujuban, wajib, karena sudah ada isyarat, ada alif ya. Dhamir mustatir takdirnya ana, kembali ke ana. Terus belum selesai. Jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khabar. Nah, sok sekarang beres, mau ke ila juga, sok. Ila huruf jar al-madinati majrur oleh ila, tanda jarnya. Terus yauma juga. Yauma dharaf zaman harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Dia juga mudhaf. Al-ahadi mudhaf ilaih harus. Itu contoh dharab. Sekarang dharab zaman sebagai khabar syibhul jumlah. Contoh Liburan adalah hari Ahad. Apa liburan? Bisa utlah. Bisa apa lagi? Ijazah. Mempingin yang mana? Utlah apa ijazah? Utlah. Ah, gini aja ya. Baca. Jum'ah, bukan Jum'ah. Si mimnya di apa? Didhammahkan Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil Jum'ah, bukan Jum'ati. Jumu'ati. Al-utlatu yaumal Jumu'ah. Coba ya Rab. Al-utlatu mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Yaumah dharaf zaman harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Dia juga mudhaf. Al-Jumu'ati mudhaf ilaih. Terus dharaf zaman dan mudhaf ilaihnya di tempat. Dharafa sebagai khabar. Khabar apa? Syibhul jumlah. Ada berapa jenis khabar? Dua. Apa saja? Mufrad dan ghair mufrad. Ghair mufrad ada berapa? Dua. Apa saja? Jumlah dan sibil. Khabar jumlah ada berapa? Dua, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Khabar sibil jumlah ada berapa? Enggak, satu aja. Hanya terdiri dari jar majrur atau dhorof dan mudhaf ilaihnya. Gitu. Tuh. Fahim tuh. Wah, enggak terasa sudah gundul ya. Sudah bisa baca kitab gundul. Enggak kerasa. Serasa baru belajar. Belum 10 kali kan? Belum. 9. Kalau dulu saya mengadakan kursus, ini pertemuan kelima harus sudah bisa begini. Antum pertemuan ke-10. Ke-9 telat. Karena waktu kursus 2 jam belajar. Antum 1 jam. Sama. Ya untuk bandi samalah. Jumlah. Ada berapa macam jumlah? Apa saja? Ismiyah dan fi'liyah. Bagaimana pola ismiyah? Mubtada dan khobar. Mubtada harus? Khobar harus? Apa itu mubtada? Isim yang ada di awal kalimat. Khobar? Penyempurna arti. Bagaimana pola jumlah fi'liyah? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il harus gimana? Kalau fi'il madhi tergantung fi'ilnya ya. Fi'il madhi mudhari dengan amar beda ya. Fa'il, apa arti fa'il? Subjek, pelaku. Harus rafa ya. Maf'ulun bih apa? Objek. Harus nasab ya. Itu jumlah. Ada berapa macam fa'il? Dua. Dua apa saja? Dhohir dan dhamir. Ada berapa dhamir? Dua apa saja? Baris dan mustatir. Bukan. Ada berapa macam dhamir? 12 ana wa humahum. Ya bukan itu. Maksudnya fa'il dengan isim dhamir ya. Ada dua yaitu mustatir dan baris. Ada berapa macam khabar? Dua, mufrad dan ghair mufrad. Yang ghair mufrad dua, jumlah dan sibhul jumlah. Sudah tergambar, terbayangkan? Ini materi pokok sebagai pengantar memahami i'rab. Kalau ini struktur kalimat gak dikuasai, susah untuk memahami dan menjelaskan i'rab. Nah, setelah pengantar ini dikuasai, nanti kita lanjut ke babul i'rab. Gak sekarang, nanti Jumat depan. Jumat depan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Sudah enggak ada ya, cukup satu jam waktu yang kita manfaatkan. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.